Selamat suap kat lau semua. Aku bak bercerita pasal arong wak penuh jahat tulang-tulang wak weang. Keman Yehezkel 37 ayat 1 tapa ayat 14. Dengan udipan telau, bayi masa telau dengan keadaan wak susah juga merasa di bayi harapan. Nik pun kejen telau agai bayi harapan dengan Tuhan sebab sian bayi rancangan wak dia gak udip telau. Lalu tahu aku bak cerita pasal Yehezkel, wak tenibah Tuhan jadi Nabi gak likau Israel, wak kenenah serta nengan mapun ikau Babilonia. Yehezkel pegui jalak penglihatan. Dagan penglihatan yen, Yehezkel dengan roh Tuhan. Mapun jalak arong. Sian debai pegui didak tulang-tulang wak weng. Jahat peserai gideginan gak arong yen. Tuhan telabau kat Yehezkel. Oi anak nenawan, kenahkah tulang-tulang itau bak tenu dipudai? Yehezkel jemawab, Tuhan, nau un ta'au jawapan yan. Tuhan telabau dai. Dengahlah gak loyen inau jihal bak jadi mudai lau. Akau luk loyen peta'ah telabau kau. Itau ya telabau Tuhan, akau Tuhan Allah bak kemau put wak bak menudip loyen nudai supaya loyen tudip jigem loyen bak mengetahau akau itaulah Tuhan. Yehezkel pun menyapai telabau Tuhan sama ya wak benadak Tuhan. Masa yen bailah tenaah tulang-tulang yen piau pesabung satu sama ki. Tulang-tulang puat bai say jahat bai kulit metum tulang yen tapi dibengak baik but. Tuhan telabau gak Yehezkel. Oi anak nenawan, dengah gak pangai. Tuhan Allah madak pangai tapak kaman semua bekut. Bak gemau but wak bak menudip dagan badan loyen. Bak wak ngak binok yen supaya loyen tudip udai. Yehezkel berdengah seperti inau ya wak benadak Tuhan yen. Dian pangai gemau but wak tudip dagan badan nenawan yen. Loyen pun tudip jahat terkedeng, nyadin kepulan sedadu waknya tangai. Tuhan telabau, oi anak nenawan, tulang-tulang itau ihlah semua likau Israel. Loyen debai mengaku loyen ngak weang, debai dibai-bai harapan jahat udip mudai lau. Sebab yen dengah gak loyen telabau akau itau, oi likau kau. Tu'u akau bak muka tiang-tiang kalau jahat mengeluar kalau kemanian jahat bak pengan kalau pulik maupun Israel. Akau luk bak menudip kalau jahat roh kau bak diam gak likau kalau dubai. Supaya kalau tahu akau lah Tuhan wak berjanji serta subat inau wak ngat telabau akau. Itau yau telabau Tuhan. Itaulah yau seperti wak ngat denengah telabau Tuhan. Likau Israel keluar keman likau Babilonia jahat pulik maupun likau loyen debai mengajih 70 tahun loyen buya asing. Tuhan pido harapan ba'au gak likau Israel jahat ba media udip loyen keman udip buat dibai harapan maupun udip buat bai harapan ba'au dagan Tuhan. Harapan yen bai dagan Tuhan Yesus Kristus wangat pido udip ba'au dagan kuasa Roh Kudus.